Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah kan kisah cintaku yang seperti solo sejak tahun 78. Ini albumnya yang ke-16. Syahdu seperti album perdana di malam yang sesunyi ini. Aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari mungkin kau terulang kembali. Hanya di